Nah saiki ngene sik wis dicecil sik mari ngono selawatan situk meneh. Aku njaluk Pak Lurah ndudui sampean iki hajati asal usule ya apa, terus karepe ya apa, dongane ya apa yang akan kita capai kira-kira ya apa. Sampean omongno nang kabeh sebab kan tidak hanya dari desa sini tuh yang datang. Tekon dia sampean sing teko luar desa sini angkat tangan. Wih akeh rek. Ngene dari luar kecamatan di kene iki. Yang dari luar Karang Ploso. Wih. Dari luar Malang. Wih akeh. Dari luar Jawa. Modiar. Dari luar bumi. Nyeneng aku seneng delok arek-arek seneng atine ya Allah. Mosok tega sampean delok wong-wong koyo ngene hamba-hamba sampean iki lho. Raine sumringah, atine api. Ya, tujuane rene iki suci. Sampean gampangaken poko nafkahe rejekine. Ya. Sampean tentremaken keluargane arek-arek sedaya niki. Amin ya rabbal alamin. Kale negarane niku sampean slametaken, nggih. Ya. Saaken arek-arek engko timbangane arek-arek ngamuk lho niki, nggih. Gue nek ngamuk niki susah, sing kulon niki sing misah niki sing susah. Okay. Amin ya rabbal alamin ya. Pak Lurah mriki Pak Lurah. Setelah itu kita berkenalan satu persatu setelah Cak Uda datang. Sebelumnya nyun ngapunten Pak Camat dan Pak Dan Ramil yang tadi sudah hadir bisa naik ke atas panggung. Oh. Ada acara? Oh, oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad dinin nurudati wa sirri sari bin jami asma'i wa sifati wa lalui wa sallam salam amma ba'du. Hadirat taromin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus yang sudah hadir di tengah kita, Cak Nun, Cak Fuad, Kapunten Cak Sotik dan Yai yang ada di sini dan tentunya para hadirin semua jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kami atas nama warga Desa Ngijo mengucapkan terima kasih kepada semuanya pihak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Terus Rien niku tahun 2003 Cak Nun kula kalih derek-derek yang tergabung di Maiyah. Meskipun gak patek-patek sergap nemen angen-angen kapan pingin iso ngundang Kiai Kanjeng itu 2003 dulu Cak Nun. Dan alhamdulillah oleh Allah diberikan jalan kesempatan pada malam hari ini dan kita kemas seperti tema yang ada di belakang ngopi ini kan. Kalau di situ artinya kan ngajine orang pinggiran itu sebenarnya pinggiran bulan dalam artian kita orang ya deso-deso. Cuman kan mungkin pemikiran kita keagamaan itu masih dangkal gitu Cak Nun. Jadi kita merasa orang masih berpikirnya agak kurang masalah wawasan keagamaan. Nah tujuan kita ya tentunya kita kesini sama-sama beribadah, ngaji bareng bersama Kiai Kanjeng dan Cak Nun yang kita tahu Kiai Kanjeng sudah terkenal di mana-mana dan memang terus terang kita juga butuh hiburan sekaligus tuntunan dan tontonan sekaligus tuntunan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada panitia semuanya, rekan-rekan pemuda, warga Desa Ngijo khususnya dan teman-teman donatur yang sudah membantu terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Kalau kita makatan, ikang sakit kalau sampai akan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillatif walidayah, wabillatif inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, kita sampean mulai memperkenalkan sing teko, sing dari Pak Camat, siapa yang lain sampean persilakan. Monggo. Nyun ngapunten, ini tadi karena kegiatan sekarang kan puncaknya Agustusan Cak Nun. Jadi Pak Camat yang misalkan kesini, ini sudah berpindah ke desa sebelah dengan Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek meluncur ke desa sebelah. Nah, ini kebetulan yang hadir di sini ada banyak tokoh-tokoh yang kita undang, Cak Nun dari seputaran kecamatan Karangposo, ada beberapa insya Allah Ustadz Kiai yang hadir di tenda sebelah. Di sini ada apa guru saya, Bapak Imam Sateli, terus ini sesepuh kita yang ada di sini, Bapak Kiai Jalil. Iya, ini Bapak Sateli guru saya. Terus ini Pak Kiai Jalil sesepuh di sini. Nggih. Ini ada Cak Sotik, itu Cak Sotik itu sesepuhnya Mak Iyah Malang Raya selama ini ya Cak Sotik. Nggih. Sopo Cak Sotik sing kira-kira iso maju rene meneh? Sambil nunggu Cak Nur, wis tau krungu Nur Huda rek kon rek. Kurang tahu ya? Ya, engko tak kenal no kon. Jokowi wis tau krungu kon. Ya, oke. Okay. Ya, perjalanan ya enggak apa-apa. Oke. Okay. Nek ngono saiki satu selawat dulu setelah itu kita akan tanya-tanya kepada Cak Fuad. Ngono ya. Sak selawat iki sampean NU ta Muhammadiyah? Agamane apa? Upama NU gak ono tetap Islam. Temen sing ya. Lho, upama NU gak ono terus ya apa awakmu? Eh? Masalah atau gak masalah? Temen lah. Cuman nek ono ya gak apa-apa ya api ae lah ngono. Cuman kan kuduru nek prinsip iku sing penting Islam. Gitu. Ojo terus nomor siji NU, nomor loro Islam ngono ya. Oke, bismillah. Iki wis rada luwe enak iki ditolak iki. Alhamdulillah, luwe enak, luwe ombo, gak mbrengeng dek kuping dek ini. Oke, bismillah aku njaluk selamat nariah bareng-bareng ya. Tapi saya minta Kiai Kanjeng untuk ngalah ketika mereka kur itu jangan nafsu untuk keras ya. Tolong ngalah sama penonton. Pas Allahumma ya. Oke, ayo Mas, Mbak Nia, Mbak Yuli dipimpin semuanya selawat nariah. Setelah itu kita omong-omongan. Mohon maaf agak sedikit terganggu karena kita masih menunggu perbaikan sound dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik. Monggo. kekasihmu. Jelaka hamba, durhaka hamba tidak terkira. Di manakah hamba sembunyi dari murkamu selain dalam tak terbatasnya cinta. Sahbihi